طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. ثم قال kemudian berkata ومن نوعه dan termasuk sejenis itu pula dari sejenis kesyirikan itu adalah talabul hawaij minal mauta, meminta hajat-hajat dan keperluan-keperluan pada orang mati. Wal istighatsah bihim, meratap beristighatsah kepada kuburan. Itu pun kesyirikan. Wa hadha aslu syirkil alam, dan inilah inti kesyirikan yang ada di alam semesta ini. Intinya itu. Fa innal mayyit qad inqata'a 'amaluhu, karena orang mati sudah putus amalannya. Idza mata ibnu Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau orang anak Adam meninggal, maka terputus amalannya. Tidak bisa lagi dia berhubungan dengan manusia, dan sudah terputus amalannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah dikecualikan oleh Nabi? Kecuali wali, kecuali rasul, kecuali ada? Tidak dikecualikan. Yang dikecualikan adalah justru perkara-perkara yang menjadi sebab orang mati itu dapat pahala. Bukan sebab bisa berhubungan atau kecualikan yang berhubungan dengan manusia hidup, bukan. Tapi yang dikecualikan kalau ada anak soleh yang mendoakan dia, atau amal jariah yang terus terpakai, atau ilmu yang bermanfaat terus dipelajari, maka si mayit itu akan terus mendapatkan pahala. Adapun amalannya putus, tidak kecuali amalan ini, tidak ada. Kecuali amalan itu, tidak ada. Kecuali menjawab permintaan orang yang meratap, tidak ada. Maka siapa yang meratap pada orang mati, ya wali fulan, ya habib fulan, walaupun cuma minta syafaat, maka itu azim. Itu kesyirikan besar. Jangan anggap remeh masalah itu. Wa huwa la yamlik li nafsihi naf'an wala dharra. Dan orang mati tadi tidak memiliki. Pertama sudah terputus amalannya. Kalaupun bisa jawab, kalau bisa jawab, apa dia punya yang kalian minta? Kalau bisa jawab, aku udah mati, aku gak punya apa-apa, akan jawab begitu. Karena gak memiliki naf'an wala dharra. Aku ini gak bisa menakdirkan, minta sama Allah, jangan kepada aku. La yamliku nafsihi naf'an wala dharra fadlan liman istaghatha bihi, dan dia tidak memiliki untuk dirinya sendiri naf'an wala dharra, enggak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, apalagi untuk orang yang beristighatha kepadanya dan meminta kepadanya. Wa hadha min jahlihi, dan ini menunjukkan kebodohan mereka, kebodohan tentang siapa syafi' dan siapa masyfu', kebodohan tentang siapa yang berhak memberikan syafaat dan siapa yang akan mendapatkan syafaat. Bodoh. Kalau saja dia tahu tidak akan memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, dia pasti akan memintanya pada Allah, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Kalau saja dia tahu yang masyfu', yang dapat syafaat adalah yang diridhoi, kalau dia tahu yang dapat syafaat itu yang diridhoi oleh Allah, pasti dia akan membuat ridho Allah, akan beramal dengan amalan saleh, sesaleh-salehnya, supaya Allah ridho agar dapat syafaat. Kalau saja tahu. Sayangnya jahil, bodoh mereka. Siapa syafi' dan siapa masyfu', siapa yang memberikan syafaat dan siapa yang mendapatkan syafaat, dia gak ngerti. فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرْ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Bukankah tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. وَاللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ إِسْتِغَاثَتَهُ سُؤَالَهُ سَبَبًا لِإِذْنِهِ. Sedangkan Allah tidak menjadikan istighosah pada kuburan sebagai sebab untuk dapat syafaat. Allah tidak menjadikan doa pada kuburan sebagai sebab seseorang mendapatkan syafaat. Tidak. Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Allah tidak mengajarkan siapa yang ingin dapat syafaat, hendaklah engkau membuat ridho si mayit. Tidak ada. Yang ada justru perintah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'a hadal musyrik bisababin yamna'ul idzin. Maka si musyrik ini datang ke kuburan keramat untuk mencari syafaat dengan cara yang menghalangi syafaat. Aneh kan? Dia datang ke tempat keramat, ke kuburan keramat dengan alasan pengen dapat syafaat dengan cara yang menghalangi syafaat. Apa yang menghalangi syafaat? Kesyirikan. Meminta kepada kuburan, kesyirikan. Meratap di kuburan, kesyirikan. Jadi justru dia mencari syafaat dengan sesuatu yang menghalangi syafaat. Ajib. Ingin menghindar dari api dengan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa bimanzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna husulaha. Maka orang ini kedudukannya seperti orang yang meminta bantuan untuk mendapatkan hajatnya dengan sesuatu yang menghalangi hajatnya. Apa kita katakan orang seperti itu? Jahil. Jahil. Pengen sesuatu dan dia cari dengan sesuatu yang sebaliknya. Nunggu hujan yang turun, air di bejana ditumpahkan. Ini sudah ada air gini. Ini kayaknya mendung nih. Wah, kita akan dapat air yang baru. Buang airnya, tunggu. Ternyata gak jadi hujan. Air yang sudah ada, dibuang. Ini kebodohan. Qulibna azakumullah idzannu idyamna husulaha, karena perbuatan dia meminta pada kuburan justru menghalangi syafaat. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang sahih ma'ruf, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu yaumal qiyamah? Apa jawabannya? Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ini orang bertauhid. Dijawab, orang yang memiliki tauhid, yang mengesakan Allah dalam ibadah, yang ghairu syakin, yang enggak punya keraguan padanya, yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan. Itu makna man qala la ilaha illallah mukhlishan atau khalisan min qalbi. Sebagaimana qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan orang ini justru berbuat kesyirikan. Berarti justru menghalangi dia dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang diharapkan dari syafaat si wali tadi? Belum tentu didapat, syafaat Nabi terhalang. Karena syafaat Nabi tadi untuk siapa? Untuk orang yang bertauhid. Yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan. Sedangkan dia berbuat syirik, maka syafaat Nabi sudah terhalang. Syafaat si mayit tadi belum tentu dia dapat. Bahkan belum tentu orang ini bisa memberikan syafaat. Wah, Ustaz su'udhan kepada orang soleh tadi. Bukan. Bukan su'udhan. Karena yang mereka anggap wali sekian banyak ternyata bukan wali. Kuburan keramat di Banyuwangi ternyata isinya orang gila. Naam, itu persaksian masyarakat di situ. Orang gila kalau ditanya nomor berapa, dia jawab seenaknya, betul. Maka mereka katakan berarti wali. Kuburannya dikeramatkan. Ada kuburan lagi isinya kuda. Kiuda, kiai kuda. Ada kuburan keramat lagi isinya na'udzubillah, ya, orang-orang yang enggak benar. Toyib sekarang yang wali-wali songo. Kalau ceritanya benar, ya, mengerikan sekali. Sunan Kalijaga yang duduk di pinggir kali sampai lumutan. Apakah itu kira-kira seorang yang lurus atau sesat? Ya, sesat, sesat-sesatnya. Bagaimana sholatnya? Bagaimana ibadahnya? Enggak sholat berarti kafir dia. Apakah kita kira-kira bisa memberikan syafaat? Kalau benar ceritanya. Mudah-mudahan salah ceritanya. Yang aneh-aneh. Yang berdiri atau duduk di satu tempat tidak bergerak sekian lama, sekian tahun. Ya, enggak sholat, enggak puasa. Enggak. Atau puasa terus malah, puasa wisal. Enggak buka-buka. Itu juga bidah. Sesat juga. Kau muslimin yang saya hormati. Maka saya katakan syafaat si mayit tadi belum tentu dia dapat dan belum tentu dia bisa berikan syafaat, belum tentu diizinkan oleh Allah. Syafaat Nabi Muhammad sudah terhalang dia. Kenapa? Karena dia berbuat syirik. Ini ucapan beliau di sini. Bimanzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna husulaha. Kedudukannya seperti orang yang mencari sesuatu dengan cara yang menghalangi sesuatu itu. Hadhihi halatu kulli musyrik. Inilah keadaan setiap musyrik. Fajama'u baina syirki bil ma'bud wa taghyir dinihi. Maka dia kumpulkan dua perkara. Pertama, kesyirikan, mensekutukan Allah. Yang kedua, merubah agama. Merubah agama. Kalau yang pertama jelas, harus yang mendekatkan diri pada Allah, dia mendekatkan diri kepada makhluk, pada kuburan. Harus yang mencari ridho Allah, dia cari ridho kuburan. Itu sudah jelas menyekutukan Allah. Yang kedua sekarang, taghyiru dini, merubah agamanya. Nah, jelas merubah agamanya. Syariat siapa yang mengajarkan tirakatan di kuburan? Syariat siapa yang mengajarkan untuk meninggikan kuburan, membuat kubah? Syariat siapa yang mengajarkan untuk ibadah di kuburan? Masjid ini dibangun untuk ibadah. Kenapa ibadahnya di kuburan? Ajaran siapa yang menyuruh untuk menyalakan pelita-pelita di kuburan? Ajaran siapa yang mengajarkan untuk dia meminta dan berdoa kepada kuburan? Sekian banyak syariat itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Merubah syariat, merubah agama. Bahkan di kitab-kitab mereka, kuburiyun, ada kitab khususnya masalah kubur. Walaupun judulnya ziarah kubur, tetapi di dalamnya seperti syariat yang benar-benar baru, seperti agama lain, bukan agama Islam. Pertama, engkau harus meniatkan dari rumah dengan niat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian berjalan ke sana. Kalau bisa begini, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Kalau bisa berjalan kaki. Ketika sudah hampir memasuki tempat keramat tersebut, lepaslah sendalmu. Kemudian ucapkan begini dan begini. Setelah itu diajarkan tawaf mengelilingi kuburan tersebut. Ada kitab yang seperti itu. Persis seperti ibadah haji, tapi kuburan. Persis ibadah haji. Bahkan dianjurkan untuk berpakaian dengan pakaian yang tidak pernah dipakai untuk maksiat. Jadi pakaian untuk maksiat, ganti. Harus pakaian yang khusus. Yang tidak pernah dipakai untuk maksiat. Khamilina azakumullah. Setelah di sana, hendaklah memberikan sesajen-sesajen. Kalau mau sembelih dengan sembelian-sembelian, itu lebih bagus. Kalau enggak silakan dengan ini dan dengan itu, dengan segala macam. Disuruh untuk menyebutkan talbiyah. Labbaika, bukan labbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, pada wali. Labbaika ya wali fulan. Labbaik. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Kaum muslimin yang saya hormati, ajaran yang benar-benar baru yang tidak pernah kita dengar la fil Quran wala fis sunnah. Gak pernah kita dengar dari salaful ummah. Gak pernah kita dengar dari sahabah. Gak pernah kita dari tabi'in. Gak pernah dengar dari tabi'it tabi'in. Gak pernah dengar dari ulama madhab manapun. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau kita peringatkan kaum muslimin dari bahaya syariat bid'ah ini, syariat yang sesat dan menyesatkan ini, kenapa kemudian kita dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan jelek? Bukankah ini kasih sayang? Bukankah ini rahmat? Ingin kita selamat dan ingin pula kaum muslimin selamat dari kesesatan. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Baca kembali, pelajari kembali, dan lihat apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang tidak. Kaum muslimin yang saya hormati, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin, dan agar Allah SWT memberikan petunjuk kepada tauhid dan sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsiran.